Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini akhir dari Muharram atau besok, kita nggak tahu, belum tahu, Allah alam. Tapi di situ akhir dari Muharram lebih asal tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, 1444 Hijriah atau tanggal 27 Agustus 2022 kita akan lanjutkan pembahasan kita dari serial kajian syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-62, halaman 122, bait yang terakhir 33 sampai 34. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengambil faedah, mengambil keberkahan dari kajian ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan juga kita menyelesaikan kitab ini. Kemudian nanti akan ada terjemahannya, ada syarahnya, penjelasannya yang bisa di kita bagikan kepada kaum muslimin insyaallah bismillah. Naam. Nah, di sini dijelaskan dalam penjelasan dari Mandhumah Al-Baiquniyah yang ke-33 zakra nomor. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Imam Al-Baiquni mengatakan waqad atat kal jawharil maqnun samaituha Mandhumah Al-Baiquniyah. Nah, jadi di sini waqad atat kal jawharil maqnun samaituha al mandhumatal baiquni. Waqad atat, nazam ini seperti kal jawharil maqnun, seperti mutiara yang tersimpan. Aku menamainya samaituha mandhumatal baiquni, dan aku menamainya mandhumatal baiquniyah. Dan di sini dijelaskan bait yang ketiga-tiga ini adalah bait, dua bait terakhir, 33 dan 34 ini terakhir. Naam. Qaluhu atat adh-dhamiru ya'udu ala hadhil mandhumati. Dhamir, kata ganti ini, ya'udu, kembalinya, ala hadil mandhumati, kembalinya pada mandhumah ini, pada bait mandhumah Al-Baiquni. Wa quluhu kal jawharil maqnun ay mithlu al-jawhari, seperti mutiara, jawhar. Fal kafu li tashbih, kaf di sini, kaf di sini untuk tashbih, penyerupamaan. Seperti. Ya, misalnya orang mengatakan apa? Anta kal asyad ya akhi. Engkau itu seperti asad. Seperti harimau. Pemberani maksudnya sih. Nah, ini kal jauhar. Seperti mutiara. Watat fi'lun madhi. Ini adalah atat adalah fi'l madhi. Wa fa'iluhu mustatirun. Fa'ilnya mustatirun. Fa'ilnya tersembunyi. Wa kal jauhari seperti jauhar. Ya, jauhar di sini ya mansubatun alal hali. Ini dinasabkan atas dasar dia kedudukannya sebagai hal. Kal jauhari. Ay atat mithlal jauhari. Atat mithlal jauhari. Maksudnya apa? Atat hadihil mandumatu mithlal jauhari. Paham maksudnya sini? Fa'ilnya mustatir. Mustatir maksudnya apa? Hadal bait, hadal mandumah. Ya. Makanya disebutkan di sini ya'udu ala hadil mandumah. Makanya fa'ilnya apa? Ya. Mandumah. Naam. Ini atat mitlal jauhari. Ini seperti dia datang seperti mutiara. Qoluhu maknun ay al-mahfudu anish-shams. Yang dijaga dari terik sinar matahari. Maknun. Ya. Anir-riyah. Dari riyah. Dari jamak dari rih. Angin. Wal-gubar. Wal-gubari. Dari debu. Fayakunu daiman nadran musyrikan. Nadran musyrikan. Maka senantiasa itu berkilau. Ya. Musyrikan. Dia senantiasa di situ tetap mengkilap mas. Mutiaranya itu enggak, kemudian apa mas? Tidak ada kilauannya, purem. Ya, karena dijaga. Ngelihatnya itu seperti apa mas? Mutiara di dalam kotak. Tutup rapat. Enggak kena apa-apa, enggak kena debu, enggak kena angin, enggak kena sinar matahari. Wa qaluhu mandumatul baiquni. Ya. Nasabaha ilaihi. Imam al-Baiquni menisbatkannya kepadanya. Li'annahu huwa alladhi nadhamaha. Karena dialah yang membuat bait. Bait-bait ini. Bait-bait syair yang berkaitan dengan al-Baiquni. Thumma qala rahimahullah. Kemudian rahimahullah mengatakan. Fauqa salasina bi'arba'i atat. Fauqa salasina bi'arba'in atat. Ya, ini terakhirnya. Di sini dijelaskan tentang fauqa salasina bi'arba'in atat. Berisi 34 bait. Atat. Kemudian abiyatuha. Abiyatuha baitnya. Bi'arba'in atat 34 bait. Summa bi khairin khutimat. Kemudian ditutup dengan bi khairin khutimat. Dengan kebaikan ditutup. Khutimat. Qoluhu fauqa thalathina bi'arba'in atat. Ay anha atat arba'ata thalathina baitan. Yaitu baikuniyah ini ada dalam 34 bait. Wa qawluhu abiyatuha thumma bi khairin khutimat ya'ni anna abiyat hadhihi al-mandhuma ja'at fawqa 30 bi 40 thumma khutimat bi khairin. Artinya di sini baitnya ini mandhumah ini adalah lebih dari 34. Ya, fawqa sebenarnya fawqa. ja'at fawqa, lebih dari 34, thumma khutimat bi khairin, kemudian ditutup dengan kebaikan. Wa ila huna yantahi bi fadlillahi ta'ala hadha asy-syarh. Bi fadlillahi hadha yantahi hadha asy-syarh. Nas'alullaha ta'ala an yataqabbal minna salihal a'mali wa an yaghfira az-zalal wal khata'a innahu sami'un mujibun. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik wa ala nabiyyina wa imamina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Buat kayak gini mas, ini juga sesuatu ya, ini enggak gampang. Sampai di sini selesai dengan keutamaan dari Allah Azza Jal syarah ini, dan kita memohon kepada Allah Azza Jal agar diterima amal soleh kita, amal-amal soleh kita, wa an yaghfira, dan semoga Allah Azza Jal mengampuni ketergelinciran, kesalahan. Sesungguhnya Allah Azza Jal itu maha mendengar lagi maha mengabulkan doa-doa. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Wassallallahu, dan semoga salawat dan salam dan keberkahan tercurah kepada Nabi kita, Imam kita Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, dan para pengikutnya, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah ini sudah selesai mas. Yo arak nopo mas. Nah, ini kita pelajari selama kurang lebih hampir 2 tahun, karena setahunnya kurang aktif karena ada COVID itu. Nah, ini kita baca bait syairnya. Ya. Lebih ahsan. Jadi antum lihat lagi mandhumah balaikun. Jelas ya. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairan nabiyyi ursila. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairan nabiyyin ursila. Aku memulai dengan pujian kepada Allah Azza Jal bilhamdi musallian, dan bersalawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nabiyyin ursila, nabi terbaik yang pernah diutus. Yang kedua, wadhi mina aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Inilah pembagian hadis yang banyak, dan setiap bagian datang dengan ciri khasnya. Wa kullu wahidin, masing-masing, atau haddah, dengan batasan ciri khasnya. Yang ketiga, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yursad aw yu'alla. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung tanpa adanya syad dan illah. Syad yushad wa yu'al, tanpa syad dan illah. Syad ini adalah yukhalifu man huwa awthaku minhu, aqwa minhu, dia melawan apa yang lebih kuat darinya. Dia sahih tapi melawan lebih kuat darinya, itu syad. Yu'al itu illah, illah itu cacat dari hadis. Yang keempat, jadi yang pertama ini adalah hadis tentang hadis sahih, yaitu yang sanadnya bersambung tanpa ada syadz dan illah. Sanadnya bersambung. Dari misalnya apa? Kalau misalnya kita bayangkan dari buyut ke kakek, ke bapak, ke anak, itu menyambung semua. Maka hadisnya sahih. Paham sampai sini? Nah. Tanpa ada syadz. Tanpa ada syadz. Syadz tadi menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Dia kuat tapi menyelisih yang lebih kuat darinya. Kemudian illah, ini dia cacat. Cacat. Cacatnya itu misalnya apa? Kadzib. Dusta. Itu cacat. Nah. Kemudian yang keempat, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, dari yang semisalnya yang diakui kedhabitannya dan penukilannya. Kemudian wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat la kas-sahih ishtaharat. Yang kelima, wal hasan, hasan. Sekarang tadi hadis yang sahih adalah yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Adlun dhabitun. Adl itu ada yang adil, bukan adil sisinya sama, bukan. Adil di sini adalah apa? Istiqomatuddin wa mura'atuhu. Agamanya lurus dan adab sopan santunnya baik. Itu tentang adil, perawi yang adil. Adl. Istiqomatuddin wa mura'atuhu. Dhabit, dhabit itu artinya yang kuat hafalannya, yang kokoh hafalannya. Nah. Yang kokoh hafalannya, tidak berguncang. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dia mu'tamad, mu'tamad itu artinya diakui. Ya, diakui. Diakui fi dhabtihi dalam kedhabitannya, wa naqlihi dan dalam penukilannya. Nah. Nah. Kemudian yang kelima, yang kelima tadi al-hasanu, sekarang hadis hasan. Jadi ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Ini hadis sahih. Ini hadis hasan. Nah. Wal-hasanu المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Hadis hasan adalah al-ma'ruf, yang dikenal. Turqan, yang dikenal jalan periwayatannya. Jadi jalan periwayatannya terkenal atau dikenal. Waghadat rijaluhu, tetapi para perawinya la kasahihi, tidak sama seperti hadis sahih. Ishtaharat, keterkenalannya tidak sama dengan hadis sahih. Paham sama ini? Ya, kalau hadis sahih rawinya 24 karat, kalau hadis hasan karatnya hanya 15 misalnya, atau bahkan 10. Itu hadis hasan. Kemudian yang keenam, wa kullu ma an rutbatil husni qasru. Qasr. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أقساما كثر atau di sini bisa kusur. Ini lebih asan kasur. Ya. Jadi yang keenam wa kullu ma an rutbatil husni kasur. Bahwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kasur. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan disebut hadis dha'if. Fa huwa dha'if. Bahwa dha'ifu. Wahwa aksaman kathur. Dan ia banyak macamnya. Ia banyak macamnya. Jadi di sini apa? Hadis dha'if. Nah. Hadis dha'if. Sekarang. Wama udhifa lin nabiyyi al-marfu'u. Wama litabi'in huwa al-maqtu'u. Ini hadis marfu dan hadis maqtu. Maqtu. Nah, ini definisinya di sini aja. Ya. Jadi kalau misalnya dalam baris syairnya itu kita tambahin ini, antum jadi paham. Ini tentang apa, tentang apa, tentang apa. Ya, ini untuk memudahkan saja, untuk memudahkan saja. Nah, kemudian, jadi wama udhifa li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis marfu dan apa yang disandarkan kepada tabi'in adalah hadis maqtu'. Paham sampai di sini? Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengucapkan. Nabi SAW tidak melakukan. Nabi SAW tidak menjadikan itu apa yang dilakukan langsung. Tapi para sahabat menyandarkannya itu adalah dilakukan oleh Nabi SAW, diucapkan oleh Nabi SAW, terjadi pada zaman Nabi SAW. Contohnya, hadis marfu itu apa? Minas sunnati. Kata-kata minas sunnati. Minas sunnati an naf'ala hakada. Dari sunnah itu kita melakukan seperti ini. Atau fi zamanina. Fi zamanin Nabi SAW. Fi zaman Nabi SAW. Ya. Ya, perkataan. Ya. Hadis yang hasan gharib misalnya minas sunnati an yukhfiya tashahhuda. Ya. Hadisnya sahih juga di Sahih Tirmidzi, minas sunnati an yukhfiya at-tashahhuda. Termasuk sunnahku untuk mensembunyikan tidak mengangkat suara ketika tasyahud. Tasyahud. Enggak kemudian imamnya mengucapkan tasyahud. Tahiyatun. Salatun warakat asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak ada seperti itu. Paham sampai sini? Nah. Dan ini kata-kata minas sunnati ini termasuk hadis marfu. Walaupun di sini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Contoh yang lainnya yang hadisnya sahih juga enam. Inna minas sunnati ghusla yaumal jum'ati. Sesungguhnya termasuk sunnah itu adalah mandi hari Jumat. Tapi sunnah di sini artinya adalah bima'nal wajib. Enam. Contoh saja, ini contoh saja. Kemudian, jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah hadis marfu. Dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in adalah maqtu. Maqtu itu dari yang dipotong. Yang dipotong. Tidak sampai kepada Nabi SAW, tapi dipotong, kemudian disandarkan kepada tabi'in. Ya, hadis maqtu. Kemudian yang ke-8. Wal musnadu al-muttasilul isnad min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Walam yabin. Yang ke-8. Hadis musnad adalah sanadnya bersambung. Wal musnadul muttasilul isnad min rawihi, bersambung dari para perawinya. Hatta al-mustafa, sampai al-mustafa, yaitu Nabi. Walam yabin, dan tanpa terputus, tanpa terpisah. Yang ke-9, ini hadis musnad. Hadis musnad. Ini hadis musnad. Kemudian wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Nah, wama bisam'i kulli rawin yattasil, hadis yang didengar semua perawi dan bersambung sanadnya, isnaduhu lil mustafa fal muttasil, hingga mustafa adalah hadis muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang bersambung. Hadis muttasil. Ini adalah hadis muttasil. Hadis muttasil. Nah, ini adalah hadis muttasil. Hadis yang bersambung. Kemudian musalsal. Musalsalun kul ma'ala wasfi ata mithlu amma wallahi amba'ani al-fata. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mithlu amma wallahi amba'ani al-fata. Tentang hadis musalsal. Kul, katakanlah. Ma'ala wasfin adalah yang mengandung sifat tertentu. Mithlu amma wallahi amba'ani al-fata, seperti demi Allah, seorang pemuda telah mengabarkan kepadaku. Seorang pemuda telah mengabarkan kepadaku. Yang ke-11. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Ini hadis musalsal. Musalsal. Kemudian kadzaka, begitu pula, qad haddatsani, sungguh dia telah mengabarkan kepadaku, qa'iman, sambil berdiri, aw ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah mengabarkan kepadaku ia tersenyum. Tabassama, tersenyum. Nah, yang ke-12, hadis aziz. Ya, azizun. Ya, azizun marwi isnaini au thalasah. Mashhuru marwi fauqa ma thalasah. Hadis aziz adalah yang perawinya 2 atau 3. Dan hadis masyhur perawinya lebih dari 3. Ya. Hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan 2 atau 3. Hadis masyhur adalah marwiyu fauqa ma thalatha. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 3. Kemudian hadis mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mu'an'an contohnya adalah dari Sa'id dari Karam. Dan hadis mubham adalah jika ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an. Jadi an tidak disebutkan tentang telah berkata, itu enggak ada. Telah mendengar, itu tidak. Tapi an dari enggak jelas. Apakah itu mendengar langsung atau ketemu langsung atau melihat, enggak jelas. Nah, seperti ka'an Sa'idin an Karam, dari Sa'id, dari Karam. Dan hadis mubham, ya. Mubham artinya hadis yang diragukan di sini. Mubham, enggak jelas. Mubham. Seperti atau antum apa? Antum itu ya orangnya mubham. Enggak jelas. Maunya apa? Menang bersungut. Ngantuk enggak, mendiri enggak nyatet gini ya kayak patung. Nah, itu mubham. Paham? Nah. Tidak jelas di situ. Ya. Jadi ada orang yang mubham itu duduk di situ di luar masjid. Enggak ngaji, enggak sholat, enggak apa. Ora jelas sih. Nah. Itu seperti itu. Kemudian yang 14. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala. Wa kullu. Ya. Ini tentang hadis Ali dan hadis nazil. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Setiap hadis yang perawinya sedikit itu disebut hadis Ali. Wadidduhu dan lawannya, kebalikannya, dzakal ladzi qad nazala. Itulah kebalikan hadis nazil. Ya, seperti hadis tentang sulasiyat al-Bukhari. Mas. Nah. Hadis Ali. Hadis Ali. Ya. Kemudian hadis nazil. Nah. Hadis Ali itu hadis yang tinggi. Jadi kalau misalnya antum itu misalnya seorang cucu mendapatkan kabar dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya. Itu mudah. Tapi seorang cucu langsung ke buyutnya, ketemu langsung, itu hadis Ali. Karena tidak melalui apa? Bapak dan kakeknya. Paham tak misi? Kalau yang nazil, ya, yang nazil, itu yang lebih panjang lagi. Nah, yang lebih panjang lagi. Nah. Jadi, setiap apa yang rijalnya, perawi-perawinya sedikit, itu hadis Ali. Dan kebalikannya, hadis yang lebih panjang lagi, hadis. Nah, ini nanti insya Allah akan ana bagikan. Ini tentang hadis sulasiyat al-Bukhari. Dan insya Allah nanti kita akan cetak lagi, lebih banyak lagi. Dan itu sudah disetujui oleh Syekh dan Syekh Asim al-Qaryuti, Hafidhullah. Dan juga sudah disetujui. Walaupun itu ringkasan, tapi ada penjelasan tambahan yang bermanfaat. Nah, ke-15 sebelum adzan. Wama adaftahu ilal ashabi min qawlin aw fi'lin fawa mawqufun. Zukin. Wama adaftahu ilal ashabi min qawlin aw min qawlin wa fi'lin bahwa mauqufun zukin. Apa yang disandarkan kepada para sahabat berupa ucapan, ya ucapan qaulin wa fi'lin maupun perbuatan, bahwa mauqufun, maka hadis mauquf zukin, mengertilah, pahamlah ya. Mauquf, hadis mauquf di sini. Hadis mauquf. Mas, monggo Mas. Sekalian. Penangan tadi. Kemudian jaklah. Kita jangan sedikit. Sekarang kita masuk pada yang ke-16. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadis ini tentang hadis mursal dan hadis gharib. Hadis mursal adalah bila perawi sahabat gugur dan kul, katakanlah, wa kul, katakanlah, gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah hadis gharib itu bila perawinya hanya satu. Hadis gharib itu hanya satu. Perawinya hanya satu. Sekarang kita masuk ke 17. Wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati' awsal munqati'u awsal. Jadi setiap hadis yang keadaannya sanadnya tidak bersambung disebut hadis munqati'. Hadis yang keadaan sanadnya. Yang ke-17, wa kullu ma lam yattasil bihari, setiap hadis yang keadaannya sanadnya tidak bersambung, isnaduhu mungkoti'ul awsali. Keadaan sanadnya tidak bersambung disebut mungkoti'. Hadis mungkoti'. Jadi hadis mungkoti' itu apa? Hadis yang sanadnya tidak bersambung. Yang ke-18. Hadis wal mu'dalu as-saqitu minhu isnani wa ma'ata mudallasan naw'ani. Jadi mungkoti' di sini bedanya dengan mu'dal. Beda. Ya. Mu'dal di sini adanya berturut-turut. Ya, berturut-turut. Kalau munqati' itu terputus tapi tidak mengharuskan berturut-turut. Wal mu'dhamu as-saqitu minhu isnani wa ma'ata mudallasan naw'ani. Hadis mu'dhal adalah hadis yang perawinya gugur dua Dan hadis mudallas ada dua macam. Nau'ani, dua macam. Al-awwal, yang pertama, al-isqatu li-syaykhi wa an yankula mimman fauqahu bi-an wa an. Dengan an dan an. Jadi, yang pertama, gurunya gugur dengan penukilan di atas, memakai an, an dari dan an, bahwa. Yang kedua, bulu wasani, macam tadlis yang kedua adalah la yuskituhu lakin yasif au sofahu bima bihi la yan'arif, la yan'arif. Yang kedua, la yuskituhu, itu tidak terputus, namun la, lakin yasif, ya, disifati dengan au sofahu, dengan sifat-sifat bima bihi la yan'arif, dengan apa yang dia tidak dikenal. Ya. Gurunya tidak gugur, tapi mensifati dengan sifat yang tidak dikenal. Misalnya apa? Gurunya namanya Zaki, Abu Usaid, Abu Kaisa. Gak pernah disebut Abu Lubaba. Anak gak pernah menyebut diri anak Abu Lubaba. Nah, tapi disebutkan, gurumu sama mas? Abu Lubaba. Sopo kui? Nggih Abu Lubaba. Ya. Enggak dikenal. Ya, paham sampai di sini? Membawa nama guru tapi tidak dikenal. Nama di situ tadlis juga. Ya, tidak menggugurkan tapi mengubah sebutan. Mengubah sebutan. Kemudian yang ke-21, wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fa syadza wal maqlubu kismani tala. Yang ke-21, hadis thiqah yang menyelisihi jama'ah disebut hadis syad. Dan hadis maqlub ada dua macam. Syad dan maqlub. Ini hampir mirip. Ya, kalau maqlub itu matannya yang terbalik. Kalau syad itu sanadnya. Ingat-ingat tuh, Mas. Paham? Hadis maqlub, contohnya hadis maqlub itu adalah hadis yang hatta la ta'rifa shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Maka makanan Indonesia di Sahih Muslim, sampai yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya tidak mengetahui. Yaminuhu ta la ya'rifu yaminuhu ma yunfiq shimaluhu. Tidak mengetahui yang kanan, tidak mengetahui apa yang diinfakkan untuk tangan kirinya. Itu kebalik. Harusnya yaminuhu. Kanannya, kirinya tidak mengetahui dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah. Wa ibdadu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin lil matni kismu. Dan ibdadu rawin. Ibdadu rawin artinya di sini ke-22, mengganti perawi dengan perawi yang lainnya, ya, kedua membalik sanad dari matan. Ya, contoh maqlub itu mengganti perawi dengan perawi lainnya. Kemudian yang kedua adalah membalik sanad dari matan. Ya. Kemudian yang ke-23 adalah hadis fard. Hadis fard. Ya. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati au jam'in au qasri ala rawiyatihi ala riwayatihi. Jadi di sini dijelaskan hadis fard adalah periwayatannya diikat dengan satu perawi thiqah, banyak atau terbatas. Yang kedua, 4, wa ma bi 'illatin ghumudin au khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal. Hadis mu'allal. Mu'allal. Mu'allal. Naam. Jadi hadis mu'allal, hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal menurut pengertian ahli hadis. mu'allalun indahum qad 'urifa. Yang ke-25, wadu ikhtilafin sanadin aw matnin muttaribun 'inda uhail al-fanni. Hadis yang sanadnya atau matanya berbeda disebut hadis muttarib menurut ahli hadis. Ya, hadis muttarib, hadis yang goncang. Hadis muttarib. Muttarib, hadis yang goncang. Yang kadang seperti ini, kadang seperti itu. 6. Kemudian mudrajat, wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhi ruwati ittasalat. Ini hadis mudraj. Hadis mudraj. Hadis mudraj adalah di sini, hadis mudraj adalah hadis yang tersambung dengan sebagian lafaz perawi. Bersambung tanpa ada pemisah. Seperti apa? Ya, asbighul wudu. Tentang asbighul wudu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah. Kemudian wa ma rawa kullu qarinin an akhihi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi segenerasi dari saudaranya adalah hadis mudabbaj, maka ketahuilah ini dengan baik. Ini hadis mudabbaj, hadis yang diriwayatkan dari teman satu generasi. Ya, mudabbaj. Nah, mudabbaj. Hadis yang diriwayatkan dari teman segenerasi. Mudabbaj. Nah. Kemudian yang ke-28, muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna muftariq. Hadis muttafiq, hadis yang lafaz dan tulisannya perawinya sama disebut hadis muttafiq, dan kebalikannya apa yang kami sebut adalah hadis muftariq. Ini hadis muttafiq yang sama dan hadis muftariq. Nah. Sabar ya, sampai 3-4 selesai mas. Nah. Kemudian mu'talifun muttafiqul khatti faqat wadidduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Jadi hadis yang lafadznya dan tulisannya tadi, sekarang hadis mu'talif. Hadis mu'talif adalah jika hanya khat nama perawi yang sama, dan kebalikannya adalah hadis mukhtalif. Mukhtalif itu berkebalikan. Maka hati-hatilah, jangan salah. Fakhsha ghalat. Ya, mu'talif. Ini hadis mukhtalif dan hadis mukhtalif. Nah. Kemudian wal munkar al-fardu bihi rawin ghada adiluhu la yahmilu tafarruda. Yang ke-30, hadis mungkar adalah yang perawinya menyendiri dan keadilannya tidak diakui saat menyendiri. Hadis mungkar. Hadis mungkar. Nah, hadis mungkar. Hadis yang ya adilnya menyendiri tidak diakui. Kemudian yang ke-31, matrukuhu ma wahidun bihi infarad wajma'u wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat. Yang ke-31, hadis matruk adalah perawinya satu menyendiri dan mereka sepakat atas kelemahannya sehingga fa huwa karat, sehingga dia itu tertolak. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan hadisnya. Hadis matruk. Kemudian wal kadib, hadis dusta. Hadis dusta. kadib, hadis dusta. Mukhtalaku, masnu'u, yang dibuat-buat, dibikin-bikin, dibuat-buat ala Nabi, atas nama Nabi SAW. Fadhalikal maudu'u, itu adalah hadis, hadis maudu', hadis palsu, hadis maudu'. Nah, hadis palsu. Nah, selesai sudah ini, karena disebutkan waqad atat kal jawharil maknun, ya, nazam ini seperti mutiara yang tersimpan. Samaituha mandumat al-baiquni, dan aku namanya mandumat al-baiquni. Ya, fawqa thalathina bi arba'in atat wa abyatuha thumma bi khairin khutimat, berisi 34 bait kemudian ditutup dengan kebaikan. Nah, selesai tentang mandumah al-baikuniyah. Ini kita selesaikan 62. Ya, 62 kali. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita nanti untuk menuliskan ini sebagai bentuk agar bisa difahami dan disebarkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti setelah ini kita lanjut pada durus, ya, durusun minal Quran, kajian dari Al-Quran. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.